prosesnya ngaten wa udzina lan den izini sapa lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ing dalam hijrah farakiba mongko nginjen nginjen neliti lho nginjen maknane neliti terus wing kanjeng Nabi sapa al musyriku Nabi ro musyrik liyuridu supaya iso numekakno sapa musyrikun ing kanjeng Nabi bisa mihim kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniyati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakhuraja mongko miyas sapa kanjeng Nabi alaihi mengatasi al musyrikin. Wana saro lan nyebar sapa Nabi ala ru'usi mengatasi sirah-sirah al musyrikin nyebaro aturoba ing lemah wa hasala nyawurna sapa Nabi hu ing turo. Masyhur. Jadi singkat cerita Nabi ku sari teng dalem ketika orang musyrik ngepung semua daleme Nabi, nggih ngepung semua daleme Nabi, Nabi entuk wahyu keng Jibril kan maca teng awal surat Yasin niku terus kemule kanjeng Nabi tinggal Sayyidina Ali terus Nabi metu terus napa khasaturab napa khasaturab ala ru'u sihim syahadil wujuh syahadil wujuh syahadil wujuh terus wajah alna apa min baini aidihim sattan wa min khalfihim sattan fa akhshaynahum fahum asim. Terus akhirnya Nabi liwat bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi donga iku sing mandi mergo kanjeng Nabi sing donga mbok praktekno kowe ora mandi ora usah ijazah ngono. Yo ijazah Gus gak ngefek apa? Tetep ra mandi apa? Akhirnya kanjeng Nabi moro gusur mbek Abu Bakar wong kafir turu kabeh barang esuk tangi ternyata sening dalem Sayyidina Ali. Nah mereka ya wong profesional lha opo mateni Ali wong tujuane Kanjeng akhirnya mengejar napa mengejar terus gawe sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Nah, terus orang yang semangat ngejar jenis Surakah napa Surakah lan terus wa amma lan nejo sapa Nabi ghoro saurin ing gusur ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa Nabi ghoro saurin ing gua so la wa faza lan bejo sapa as-siddiq Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam gua sur bil ma'iyati lan menyertai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju gua sur dan bejo banget Abu Bakar karena ditakdir yang menyertai Kanjeng Nabi. Wa aqoma lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fi ing dalam gua sur salasan ing telung dino tahmi kang jogo palhama imu piro-piro manuk doro wal anakibulan piro-piro napa nikolo angkabut itu laba-laba jogo khimahu ing penjagaane Nabi. Jadi pangeran niku koyo ngono nak ngenyek wong kafir yo. Mereka pasukan sing gagah berani ora dilawan nganggo Jibril Mikael. Mergo nak dilawan mbek Jibril Mikael iku keduren apa? Cara Jibril yo isin maksudku wah aku malaikat kelas top dimusono wong kafir. Jadi cukup di cara Jawane iku diakali mbek trima manuk dara mbek napa? Angkabut. Jadi mletene ngono ya kok ngono. Nyongkone sing iso ngalahno Amerika iku kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka. Jebule wedi corona. Dadi ora. Dadi dunya ora mesti apa? Kaya kowe lho gua gak bruwe kok jebule wedi tikus kok ngene. Kan di sini-sini wong apa? Apa? Itu boleh rakyat cewek melayu. Ini cewek yang guyu, beri wakuk melayu. Kalau beri gue, kan di sini-sini uang, oh. Ini aku mulanya jari burda, dhanul hamama wa dhanul angkabu ta'ala khairil bariyati lam tansus wa lam takhumi. Terus dawe burda, wikayatu wahi akhnat an muto afatin anil junudi. Allah itu nak segawe penjagaan, itu rabutah pasukan. Minat durui wa an alin minal utumi. Jadi mau ngono tok sesederhana itu kalau Allah menghen. Nah, jadi kan gua ni Mekah itu kan mulutnya kan ndak luas. Wong Nabi ni ku delok sikile wong kafir ku ketok. Abu Bakar kira. Di wong kafir ngadeg-ngadeg kan didelok konjuru ketok. Gua tu mereka rakyat gua Akbar Tuban boten. Jadi wong mlebu ni ku saawak era orang genep. Boten kados gua teng Indonesia nganti wong mlebu setengah kilo 100 meter boten. Buyut kula jeneng Badrohman, Abe Basidik nih. Ya sing makofno masjid mriki niku. Lan dari Masjid Ar-Rahman niku buyut kula Badrohman niku. Niku haji kalian Mbah Kilah garwane. Niku nak awan niku ngiyup niku ning gua. Iku sirahe dadane mlebu sikile tetep ning jaba. Dadi kepengen tok adem-ademan niku nak awan ngiyup niku setengah badan masuk kakinya itu di luar saking rupake gua teng Mekah. Lah gua sur ki ngoten niku, sampean delok teng gambar-gambar gua sur akeh tok jerone. Lah iku bayangno mau nyepit tok ngono ae dadi asline pas ya ora gua mau wong iso nyepit ngono tok jero apa? Watu. Lah mulane dawuh Abu Bakar lau ab soru rijlaihim. Andai kan mereka delok sikile iku laro auna mesti delok kita. Dadi engko mau gelem delok sithik ngono mesti ketok. Ora koyo gua Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mampu ana wong terus iki mesti ana wong. Sadono sing debel. Ana ana wong sarange laba-laba bolong iki awet to. Ora ana jenenge manuk dara kok nyusah ning lintasane manusa. Alaiku zannul hamamata wa zannul angkabuta ala khairil biariyati lam tansut. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwe. Iku lam tansut. Niku termasuk pintere sing aran Burda terus Burda wa dawa wika ya tuwa hi akhnat an mudhafate minat turu iwa an alin minal utumi. Nak pangeran jaga nabine iku gak butuh pasukan berkuda, ora butuh pasukan berrompi, muk cukup ngakali nganggo napa? Manuk dara mbek angkabut. Paham nggih, terus niku termasuk mukjizat napa? Kaya matine Namrud. Sampeyan roh matine Namrud. Namrud sing aku pangeran niku matine iku dileboni nyamuk, ijek nyamuk sing sayape muk sitok. Dadi nyamuk sing kleh. Dileboni kupinge nganti mlebu teke. Mergo Allah izin mateni Namrud misale nganggo meteor kemulyanan wah. Dadi golekno nyamuk sing sengkleh wah. Paham ya nyamuk sing sengkleh. Paham koyo kowe lho kon guwagah cuma golek dhuwit ceblok 5000 isine-isine wong. Gagae ngono menamuni tawakal dhuwit 5000 lak njedeng digoleki ning kethu. Ngono isine-isine wong. Lah sekolah ngono kira-kira iku Allah nak pengen melehno ngono. Lah dadi misale Namrud kok dipateni dinosaurus kan jek gaya wajar aku kalah mbek dinosaurus sing kewan gedhi. Mbek gajah ya wajar aku kalah wong gajah gedhi. Mbek Allah diwelehno mbek mati mbek nyamuk sengkleh bisa. Menawa bila perlu nyamuk sing wis pilek napa? Bang wae golekno sing paling ino apa? Paling ino. Ben kuweleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah mbek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk ya goblok pisan. Kok nek nyamuk pinter untuk terhormat lho dadi. Ya iku pangeran dadi apa wika ya tuwa hi akhnat an mudhafatin minat duru wa an alin minal. Berhasil Suraqah itu sanggup ngejar Nabi, ya. Suma kharaja mongko nuli miyas sapa Nabi lan Abu Bakar minhu saking gua Sur Lailatul Isnan ing dalam malam dino Senin. Wa sallallahu alaihi wasallam iku ala khairi matiyatin ing atase api-apike kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Lawa ta'arradu lan apa jenenge cara saiki menghadang napa? Menghadang wa ta'arradu lan menghadang lahu mari Nabi sapa Suraqah tu Suraqah. Fabeta halam mungkin jaluk sopo kanjeng Nabi fiing dalam masalah Suraqah ilallah wada alan dungo sopo Nabi hu ing Suraqah. Jadi kemudian Suraqah itu bisa mengejar Nabi gawa pedang peralatan lengkap terus Nabi dungo supaya diselamatkan. Iku jenis fabeta halafi ilallah wada bareng Nabi berdungo fasa khot mongko jadi tenggelam uta ambles opo kowa imu yak bubihi opo piro piro sikile jarane Suraqah. Jadi bareng Nabi dungo niku jarane Suraqah iku ambles. Fil ardi ing dalam bumi asul bati kang atos alqawiyati kang kuat. Lah ana ambles ning gone musim rendengan ora krana mukjizat, pancen aduh ning gredhokan apa? Maksude wong ning bumi atos kok ambles. Lah nek kowe dikejar musuh ambles kan pancen ning gredhokan, paham? Iku akeh tunggal ya napa? Justru ketok kramate utawa mukjizate piye? Jaran iku ambles fil ardi asul bati al qawiyah di bumi yang sangat keras. Masyur wasa'ala jari Suraqah akhirnya sampai itu terjadi 3 kali terus Suraqah minta ya Rasulullah beri saya keamanan tidak usah mati ketenggelan bumi tidak usah mati ketenggelan bumi tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wasa'ala jaluk sopo Suraqah ing Nabi al-amana ing akad ahman. Jadi apa ya kanji Nabi sudah Suraqah jari Suraqah aku ora kepengin mati mat. Ya tentu ijak jangkar aku gak pengen mati, tapi aku di komitmen nak mbok sepuro aku jaga kuwi. Kanjeng Nabi ya nuruti wae. Lah di antara nuruti akhire Suraqah sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul jare Suraqah ketemu Muhammad tidak. Walhasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yang ngamano suroko, tapi suroko yang dikomitmen ngamano Kanjeng Nabi. Jeneng wa sa'ala lan jaluk sapa suroko ing Nabi al amana ing akad aman famana hamangka maringi sapa Nabi ing suroko iyahu ya ing akad aman. Mun kula waca niku nggih 3 atir ya insyaallah sesuk khatam. Terus sesuk nak khatam terus kula genti tiba napa? Kula genti tiba. Mugi wae kula bolak-balik matur nggih. Pokoknya kitab Madaih, guru-guru kita, utamanya Mbah Mun, paling seneng berjanji. Min haitsul ilmu, apa? Min haitsul ilmu. Tapi dari segi sepuh, barokah ini tiba, apa? Kemudian itu ditiru, min haitsul isku, jadi ada berontohnya Kanjeng Nabi, usim itu turur. Sehingga, pokoknya Mbah Biroka dari diwajah, apa? Mbah Biroka dari, mbah khatam, mbah orang, mbah paham, mbah orang, serah penting, apa? Serah penting, sepenting ngaji, apa? Maksa faham malah gelo, apa? Ora paham yo kebangetan wis pokoke urip bener kok ya urip bener. Pokoke napa? Urip. Paling gak paham lah. Gus Pak coba berjanji. Wis kan paham lumayan. Isine opo ngelem Kanjeng Nabi. Wis bener. Lah yo piye? Lah wis ra piye-piye biasa. Ora ribet napa? Ribet. Lah nek dituntut paham sing takok. Lah pokoke paham nek nuntut wong paham. Padha ora paham yo tuntut-tuntutan biasa biasa wae. Tapi berjanji memang luar biasa ya, karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mulane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya dene detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun luwe. Mergo piye-piye pertama ana wahyu bulan Ramadan, apa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Karena wahyu itu disepakati ulama Ramadan atau 40 tahun lebih 7 bulan karena malah luwel ya. Karena nak dihitung Nabi lahir mulut berarti mulut badhe mulut Jumadil Awal lahir Rejab Ruwah Poso. Ya sama kan? Berarti 40 tahun lebih 7 bulan. Ya lalah pas tengah-tengah ya. Lah iya kan? Kalau baleni male ya. Wahyu itu kan bulan Ramadan. Nabi lahir mulut. Nah, berarti kemungkinannya Nabi nak entuk wahyu bulan Ramadan apa? 40 tahun kurang 7 bulan. Menapa napa? Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti mulut ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Iku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil Awal lah. Apa jenis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Jadi podo-podo 7 bulan. Paham iku? Lah iku detail ya. Termasuk detail Imam apa? Berjanji. Dekati 40 atau 40 lebih.